Kendaraan rakyat, mobil, bus, PPD, dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Setiap jam 1000 kali keliling dunia. Hasil perjalananku hanya keliling gambar dunia. Ku bawakan oleh-oleh kawan dari keliling dunia. Buah dingin dikenal di mana-mana di seluruh dunia. Ku dapati di salah satu kota di Kutub Utara. Hasil perjalananku hanya keliling gambar dunia. Ku bawakan oleh-oleh kawan dari keliling dunia. Buah dingin dikenal di mana-mana di seluruh dunia. Ku dapati di salah satu kota di Kutub Utara.